Okanisa tena zali na kanda Motema nangai ilingi boye o Mawa mingi mbona lingi o Nakanisi na mipoma Mwasi nanga Okanisa tena zali na kanda Motema nangai ilingi boye o Mawa mingi mbona lingi o Nakanisi na mipoma Bana.